kau menyinari ruang hidupku. Sah dunia bersamamu mengenang di hatiku. Rasa rindu memburu di hatiku. Motor sakala to. Matur sakalangkang dulurku, madura semua.